Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya fi'il itu menurut waktunya terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau fi'il madhi memiliki arti lampau, fi'il mudhari memiliki arti sekarang atau akan datang, sedangkan fi'il amr memiliki arti apa yang akan datang. Baik. Barakallahu. Yang pertama yang kita kaji adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini selalu mabni fathah. Hukum asal fi'il madhi adalah mabni fathah. kecuali bila bersambung dengan wawul jamaah, maka mabni dhammah. Atau bersambung dengan dhamir rafa' mutakharrij. Dhamir rafa' mutakharrij. Maka menjadi mabni sukun. Kesimpulannya, fi'il madhi itu mabni yang terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama mabni fathah, yang kedua mabni dhammah, yang ketiga mabni sukun. Mabni fathah bila tidak bersambung dengan wawul jamaah atau dhamir rafa' mutakharrij. Mabni dhammah jika bersambung dengan dhamir wawul jamaah. Mabni sukun bila bersambung dengan dhamir rafa' mutakharrij. Fathah. Berarti itu bukan wawul jamaah. juga bukan domir empat, empat hari. Domir empat hari, domir empat, tahun menjadi bagian, empat hari ada karokatnya. Ini sukun. Sukun itu bukan karokat. Ya? Karena itu kalau tidak bakal kontrol rumah. Ya? Kalau dia dikenak tetap dan domir. Untuk yang sukun itu dianggap tidak karokat, karena sukun itu tidak karokat. Ya? Nah. Baik. Ini fikir mati. Yang kedua ialah fikir amar. Karena disebutkan tadi wal amr majzumun abada. Fikir amar itu digantung selamanya. Ini bukti bahwasanya Ibnu Ajurum rahimahullah adalah pengikut mazhab Kufah dalam masalah nahwu, karena menganggap fi'il amr majzum ijazam, dan itu merupakan bukti. Ya, kalau ijazam berarti fi'il amr itu bukan fi'il mabni tapi fi'il mu'rab. Ya, nah, adapun pendapat Alinahu Bansar, maka fi'il amr itu adalah mabni. Nah, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat Alinah Bansar. Kuasanya fi'il amr itu apa? Mabni. Fi'il amr itu mabni. selesai. Kalian ingin mendapat penjelasan fi'il amr itu jazm ataukah fi'il amr itu mabni? Dua-duanya ataukah salah satunya? Hah? Dua-duanya. Baik, karena kita belajar al-ajrumiyah, ya kita bahas yang pertama fi'il amr itu majzum abada jazm. Fi'il amr itu jazm. Ada yang jazmnya dengan menggunakan sukun, ya. Ada yang tanda jazmnya menggunakan khatu khatulillah, membuang huruf ilah. Ada yang tanda jazmnya ialah khatu nun. Nah, ada yang mabninya ialah mabni fathah. Jazmnya ialah dengan menggunakan fathah. Tapi ini tidak benar. Kalau mabni benar, jadi kalau jazm cuma tiga. Jadi mabni kalau ini saya contoh ke alina hubasa kalau misalnya. Fil amr itu jazm kata alina hubasa. Tanda jazmnya ada tiga, yakni dengan menggunakan sukun. Yang kedua dengan menggunakan satu khatulillah, membuang-buang bilan. Yang ketiga, tanda jazm ialah khatulun, membuang-buang. Kapan fi'il amr tanda jazmnya menggunakan sukun? Fi'il amr tanda jazmnya menggunakan sukun bila tiga bersambung dengan alif mudanna atau wawu jamaah atau ya mukhatabah. Dan merupakan bil sahihul akhir. Jadi dia tidak bersambung dengan alif benar, wawu jamaah atau yang mukhotobah dan termasuk fi'il sahihul akhir, bukan muqtalul akhir. Kapan fi'il amr tanda jazmnya khatu harfu ilah? Jawabnya, jika fi'il amr itu tidak bersambung dengan alif mutanna atau wawul jama'an atau ya'ul mutubah dan termasuk fi'il muqtalul akhir bukan sahihul amr. Jadi fi'il amr pada jazmnya ialah khatu harfu ilah jika tidak bersambung dengan alif tengah atau wawul jama'an atau ya'ul mutubah dan dia termasuk fi'il muqtalul akhir bukan sahihul akhir. Kapan fi'il amr tanda jazmnya khatful nun? Fi'il amr tanda jazmnya ialah khatful nun, membuang nun jika bersambung dengan alif mutanna atau wawul jama'ah atau ya'ul muqam. Alif mutanna, wawul jama'ah, ya so, perhatikan tasrifan fi'il amr berikutnya ya. Ukula Wow, come on. الأكثر ممكن الجاهل مخاطبات تنبية للمخصوص ويقول ya, dia terdapat berikutnya. Kudu'u Kudu'uwa Kudu'u Kudu'i Kudu'uwa Kudu'u'na Kudu'u, tanda kudu'nya apa? Ya, kudu'u tanda kudu'nya. Kudu'u, tanda kudu'nya. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan alih kudu'an. Tidak bersambung dengan lawul jemaah. Tidak bersambung dengan kudu'an. Dan dia tidak masuk ke sini. Muhtalah alih-alih. Kudu'u, kudu'nya? Al-Qunnu. Kenapa? Kita bersambung dengan Al-Qunnu. Walu ini ternyata lima itu ya. Ini tidak ada walu. Dalamnya ada walu ya. Kudu. Jatuhnya? Al-Qunnu. Karena bersambung dengan walu isyama. Kudu. Al-Qunnu. Al-Qunnu. Napa? Kita berikan ya. Kita berikan ya. Kutua. Kutua. Kutua. Kutua. Kutua. Kutua. Kutua. Kutua. Kutua. Mati syukur. Bukan mabni, berarti segala sesuatu yang pakai dengan kota dunia ini. tidak masuk dalam penjelasan alina kufa yang mengatakan fi amal kalau dia mabni berarti ada al-fatah itu yang disebutkan dia mabni antara dia sama dengan nulisua jadi apa yang saya mampikan contoh ya fi amal itu jazam tanda hidupnya yang pertama adalah sukun bila tidak bersama dengan alif mudana wawul sama ya yang kebapa dan termasuk fi'il baik wa tanda hidupnya adalah alhamdulillah jika dia bersama dengan alif mudana wawul sama dan dia termasuk fi'il mutlak akhir yang ketiga maksudnya dia ala khasnun jika dia bersambung dengan alim budana ya terlalu jamaah ya mukhazab ya kan? Nah jika secara tanda bila bersambung dengan non-liswa maka dalam kondisi apapun maksudnya sukun jika bersambung dengan non-liswa maka dalam kondisi apapun bagi sukun ya bukan tanda hidupnya sukun tapi apa bagi sukun ya ukulna uzauna ya baik barakatuh ya jika sambut dengan suara maka dalam kondisi apapun mabni oleh ini penjelasan alina kufa adapun menurut penjelasan alina kufa bahwa fi'il amr itu mabni abada kan majzumun abada tapi apa ini mabniun abada dan ini ya saya pilih ya enam. Apa? Yang ini kudu itu kan berperila, yaitu tidak bersambung apa bersambung oleh busana. Jangan bilang enggak bisa. Bila tidak bersambung. Tidak bisa. Sama yang kalau dia bersambung dengan alif musanna. Berarti tidak akan harfilillah. Ya kan? Tapi akan penuh. Ya kan? Iya. Jangan bilang tidak bisa. Bila tidak tersambung. Kalau tersambung bisa-bisa saja. Tapi lain tanda jazmnya. Ya? Nah. Jangan sampai salah tuh di situ. Ya. Baik. Sudah. Kalau yang apa? Pukulnya itu tidak tersambung. Tidak bersambung, jangan tidak bisa. Tidak bersambung. Tidak bersambung itu firsahil akhir yang ada persyaratan. Yang firsahil akhir atau mutalul akhir yang penting tidak boleh bersambung dengan. Kalau bersambung maka had benun. Ya kan? Ya kan? Baik. Alas. Siap menerima penjelasan dari Nabi Basra. Ya, menurut Alina Ubatra, fi'il amr itu mabni. Adapun tanda mabninya ada empat. Yang pertama mabniun ala sukun. Mabni sukun. Penjelasannya sama. dengan tadi. Jika tidak tersambung dengan alif sana, wawul jama'ah, atau yang mukhotobah, dan dia termasuk fi'il sahihun akhir. Contohnya sama. Uktum. Nah, maksudnya. Penjelasan dan contohnya sama. Pak lain istilah ya. Yang kedua, mabniyun ala hati harfil ilah. Mabni dengan membuang huruf ilah. Mabni ala hati harfil ilah. Mabni ala hati harfil ilah. Penjelasannya sama, yakni bila tidak bersambung dengan alif mubtada atau wawu jamaah atau yang mukhotobah dan dia termasuk fi'il al-akhir. Contohnya ini, aku tahu itu mabni dengan mubtada huruf ilah. Yang ketiga, mabniun ala hadfin nun. Mabniyun ala hasbin nun. Mabni dengan membuang nun. Penjelasannya sama. Jika tersambung dengan alif mutanna, wawu jamaah, atau ya mukhotobah. Dan tidak mempermasalahkan. Yaitu tidak selain akhir atau baru akhir. Yang penting tersambung dengan alif mutanna, wawu jamaah, atau ya mukhotobah. Maka mabni ala hasbin nun. Ya, contohnya ufula, ufulu, ufuli, ufula, nah, utuwa, utu, uti, utuwa, nah. Yang keempat, mabni al-fat, mabni fat. Jika bersambung dengan nun taukid mubashirah. Nun taukid mubashirah. Masih ingatkah kalian? Nun taukid mubashirah. Nun taukid mubashirah. Jadi nun taukid yang langsung bertemu dengan huruf akhir kalimat itu. Tanpa ada pemisah. Kalau ufun disambung dengan taukid mubashirah, uf ulan, nah, tulis ini contohnya itu uf ulan. Nah, kalau uf ulan ni, enggak, tidak mabni fathah, karena nun taukidnya bukan nun taukid mubashirah, tapi nun taukid ghairun mubashirah, sehingga mabni ini ialah sama seperti sebelum adanya nun taukid, yang dimabni ala hati hasbin nun. Nah, baik. Apa? Ana sukun, karena dia tidak berupa alif mutanna, tidak berupa wawul jama'ah, dan tidak berupa yang mukhotobah. Oleh, yang penting dia itu tidak tersambung dengan itu, tidak peduli mutal akhir atau fi'il sahih akhir, kalau tersambung dengan wiswa, masuk bab itu pun. Iya kan? Coba dilihat baik-baik. Ini lebih praktis, tidak baik mengecualikan. Kalau tadi harus dikecualikan, kalau tersambung dengan wiswa, maka mabni sukun dalam keadaan apapun. Catatan yang kedua, tinggalan. Kalau bersambung dengan nuntau ke Subhasyirah, maka mabni fathah dalam kondisi apapun. Nah, tersok itu. Jadi kalau alinahu upah, harus disampaikan dua catatan. Kalau alinahu basah, tanpa catatan. apa pak? Yang membedakan mutalahir yang membedakan mutalahir dengan suatu lahir, membedakan suatu akhir sama suatu akhir. Jadi huruf akhirnya itu huruf ilat apa tidak? Kalau huruf akhirnya huruf ilat namanya mutalahir. Kalau huruf akhirnya bukan huruf ilat, ya sorry akhir. Bagaimana caranya? Ya, dilihat madinya. Ya, sedangkan ukul dari fa'ala, ya kan? Fa'ala itu ada huruf ilatnya nggak? Lam itu, bilang nggak? Nggak, tapi sorry pun akhir. Kalau ukul dari ga'a, ada huruf alifnya kan? Nah, huruf alif kan termasuk orang. Silat, kasih, fi'il mudharun, akhir, mulai fi'il madhi, sampai seterusnya disebut mudhar akhir, termasuk ketika menjadi fi'il amr, kudu'ul. Ya? Kholat. Itu membedakannya. Ya, ya sudah. Yang lain. Jadi pernyataan. Wal amru majzuman abada adalah pendapat Al-Imam Qubah. Adapun Al-Imam Qasa wal amru mabniyun abada. Nah. Tanda jazmnya kalau Al-Imam Qubah yang cuma tiga tanda jazmnya. Ya. Yang pertama tanda jazm pakai sukun, yang kedua tanda jazmnya pakai apa ini? Hasnun. Ketika pakai satu harfin, ialah. Adapun kalau ada yang tersukun disambung dengan nuniswa, memang pengiswanya. Kalau bersambung dengan nuniswa, magni sukun. Bukan tanda jazmnya sukun, tapi magni sukun. Dan juga kalau bersambung dengan tausat mubasyirah, jadi magni fathah. Bukan tanda jazmnya fathah, tapi magni fathah dalam segala keadaan. Tapi kalau alinah mubasyirah, langsung saja sampaikan mabniun abada. Ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni ala mabni ilah, ada kalanya mabni ala mabni nun, ada kalanya ala mabni ala mabni. Ya. Walah. Ingat mentauhidnya seperti mubasyirah, ya harus, ya kasih itu enggak tapi ini masih ada karma kuat di dalam. Kalau dua kemungkinan, ya baik. Qala al-mu'allif rahimahullah والمضارف ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيتم وهو معقول أبدا حتى يدخل علينا قول جازم. في المضارف sirinya ialah huruf awalnya adalah salah satu dari empat huruf tambahan yang kita dikumpulkan dengan ucapanmu anaitu, berarti huruf tambahannya hamza, nun, ya, dan ta. Yaktubu, ya, aktubu, hamzah, naktubu, nun, taktubu, tak, toye, ini semuanya kaya tuboy, hukumnya hamba, sampai kemasukan alat yang menampilkan jadi nator, atau ya, kemasukan alat yang menjajemkan menjadi jajem. Adapun, tanda ikramnya ilmu lain, kita kaji. Di khalafil i'arab tanda irafnya fi'il mudhari. Kalau suatu akhir pakai apa ini? Dhamma. Kalau suatu akhir pakai dhamma muqaddara. Kalau al-afalu khamsah tubutun. Tanda nakabnya kalau fi'il akhir, kalau fi'il akhir, fathatu zira. Kalau ana qulu khamsah, fathun. Kalau jazm, Mutalakhir wajhul. Kalau mutalakhir al-Qur'an. Alhamdulillah. Kalau hakul maksah. Hakul nun. Baik, kalian. Adapun apa saja yang bisa menatapkan fi'il mudhari' dan apa saja yang bisa menjajamkan fi'il mudhari' itu ada pembahasan tersendiri selanjutnya. Sudah, sebentar. Ada pertanyaan? Apa itu? Hah? Banyak tahu. Tidak tahan. Allah. Ada komplain apa tuh? Kenapa tak mengajikan yang makroh? Hah? Apa? Yang wajib itu makroh. Yang wajib. Yang wajib. Kenapa kok makroh? Hah? Ya, karena senang saja. Alasannya ringkas. Tengah. Ya. Nah. Bagaimana kalau saya juga? Beliau mengatakan dalam apa namanya Sahih al-Bukhari ini. Nah. Wastahih anna huma min dzikr. Tapi beliau mengatakan ikhtilafnya itu cuma ikhtilaf masalah istilah saja, ikhtilaf tidak pun sama. Ya sudah, makanya pilihannya kenapa? Kok hanya besar? Karena memang saja ringkas. Ya, naikkan. Yang kedua, kalau alina mengupah penjelasannya bisa seperti yang saya sampaikan itu. Ada juga penjelasannya ialah tetap semua istimar itu tanda. Oh. Tidak fi'il madhi. Nah, kalau fi'il amr seperti terberit-berit gitu ya, pakai pengecualian, pengecualian tadi. Jadi, ya, tidak masalah sih, antum mau milih yang upah-upah sah, toh bacanya sama. Kalau tanya saya ya tadi itu, ya, tetap kesenangan saja. Ya. Karena simpel, ringkas. Sudah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ya. Baik. Saya nak. Jelas. Fi'il ada tiga, madhi, amr, mudhari. Madhi, mabni semua, sepakat. Kufa basra. Ya. Amr, ada yang mengatakan, gajib, ada yang mengatakan, mabni, jelas. Tapi penjelasannya tadi itu, kalau dilihat, maksudnya sama. Ya, cuma satu yang ngotot, gajib, imraf, satu yang ngotot, mabni. Ya, fi'il mudhari ada yang mukhal, ada yang mabni. Kapan mabni? Fi'il mudhari kapan mabni? Kalau bersambung dengan rawiswa atau nun taukid mukhair. Kalau bersambung dengan rawiswa mabni apa? Mabni harus syukur. Kalau bersambung dengan nun taukid mukhair, apa? pintar. Gitu ya, semoga apa yang sudah sampaikan tadi bisa dipahami baik dan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan tentang hal-hal yang menakutkan orang dan yang menakutkan pada kesempatan yang mendatang. Karena itu juga ada tak sedisian antara hal yang aku pada tetap tentang jumlah yang berhak menakutkan dan mudah. Nah, itu juga sedisian. Karena yang terbatas, yang menakutkan cuma empat, yang lainnya tidak. Hari yang terbatas, begitu. Yang keempat, semuanya bisa. Ya, nanti kita sampaikan dua-duanya insyaAllah pada kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan